بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله lanjutkan pembahasannya pelajaran yang ke-6 pada tamrin khamisa asyara yang ke-15. Sekarang insyaAllah tamrin yang ke-15. Ta'amal ma yali, perhatikan kata-kata berikut ini, perhatikan hal-hal berikut ini. Disebutkan satu kata, satu lafaz, 5. Dan di sini disebutkan 5, maknanya sama dengan limadha. Okay, limadha. Untuk apa atau kenapa atau mengapa, ya, kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti itu. 5 sama dengan limadha. Ya, mengapa atau kenapa atau untuk apa atau yang semakna dengan itu. Ya, jadi di sini tentang ma istighamiyah. Jadi pembahasan di sini pada lafaz ini yakni tentang ma istighamiyah. Ma yang bermakna istifham, yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya, ya, meminta penjelasan. Ma istifhamiyah, ya, kalau dilihat pada lafaz tersebut, asalnya ma istifhamiyah ini dibaca panjang, ya, dengan adanya alif sesudahnya dalam penulisan, ya, ma, demikian mengucapkannya, melafazkannya, dan pada penulisan disertai dengan alif ma yang bermakna istifham, ya, apakah, kemudian ketika ma istifhami, ya, ini didahului oleh huruf jar, ya, misalnya di sini yang dicontohkan didahului oleh lam, lam ini termasuk huruf jar, maka yang terjadi, ya, kemudian apa, menjadi 5. Jadi lam kemudian diikuti ma istifhamiyah yang dihilangkan alifnya. Jadi alif pada ma istifhamiyah ini dihilangkan ketika didahului oleh huruf jar, ketika didahului oleh lam dalam contoh ini, menjadi 5. Jadi tidak lagi dipanjang, tidak lagi dibaca panjang 5, tidak demikian, tetapi alifnya menjadi hilang dalam penulisan dan juga dalam pengucapan, menjadi 5. Jadi ini ma istifhamiyah. Dan di sini walaupun yang ditunjukkan pada pembahasan ini pada huruf lam, lam yang mendahului ma istifhamiyah, tetapi ini berlaku untuk umum huruf jar, tidak hanya lam itu saja, tetapi huruf-huruf jar yang lain juga demikian. Ketika huruf jar, salah satu dari huruf-huruf jar ini mendahului ma istifhamiyah, maka alif pada ma istifhamiyah ini menjadi hilang. Ya. Misalnya ma istifhamiyah didahului oleh huruf ba, ya, huruf ba, huruf jar, ya, maka alifnya menjadi hilang, menjadi 5. Jadi kalau ada dalam kalimat atau mungkin dalam beberapa ayat nanti di, ada penggunaan semacam ini, bima dengan ma yang pendek tanpa alif, maka ini adalah ma istifhamiyah yang didahului oleh huruf ba, huruf jar, kemudian alifnya dihilangkan. Bima. Atau misalkan didahului oleh an, huruf jar yang lainnya an, ya, menjadi amma, ya, an, kemudian bertemu dengan ma istifhamiyah, alifnya hilang, alif pada ma hilang, ya, kemudian di situ an nun sukun, ya, an huruf akhirnya nun sukun, ketemu dengan mim pada ma, ya, maka nunnya idgham pada mim, ya, nun sukun idgham pada huruf mim pada ma tersebut, sehingga menjadi amma dan alifnya hilang, ya, maka dibaca pendek amma, seperti yang terdapat dalam surah An-Naba ayat pertama, amma yatasaalun. Nah, di situ mimnya dibaca pendek, alif pada ma istifhamiyah dihilangkan. Kenapa? Karena ma istifhamiyah tersebut didahului oleh huruf jar, yakni huruf an, ya, menjadi amma, amma, ya, ini. Jadi itu ma istifhamiyah. Amma tentang apa? Tentang apakah? Ya tasa'alun, mereka saling bertanya. Tentang apakah mereka saling bertanya? Ini ya. Nanti kalau huruf yang mendahului min, huruf jar, ya, min menjadi bagaimana? Mimma. Ya, min masuk pada ma istifhamiyah. Alif pada ma dihilangkan, kemudian di situ ada nun sukun pada mim, ya, ketemu mim, nunnya idgham pada mim, pada huruf mim, sehingga menjadi mimma. Jadi yang pokok, yang intinya apa? Ma istifhamiyah ketika didahului oleh huruf jar, maka alif pada ma ini dihilangkan. Dan ini hanya berlaku pada ma istifhamiyah, ma yang bermakna istifham, ma yang fungsinya, faedahnya untuk istifham, untuk bertanya, maka alifnya dihilangkan ketika didahului oleh huruf jar. Lalu kalau ada ma yang lainnya bagaimana? Ingat ya, ma ini ada beberapa faedah, ada beberapa makna. Ada ma istifhamiyah, ada ma al-mausulah, ma yang termasuk isim mausul, ada ma an-nafiyah, ma yang menafikan, ada ma yang lainnya lagi. Ada beberapa faedah dari ma ini. Bagaimana dengan ma yang lainnya tersebut ketika ada huruf jar yang mendahului? Maka untuk ma selain istifham, ketika huruf jar mendahulunya, maka alifnya tetap tidak hilang. Jadi kalau ma itu misalnya isim mausul, ma al-mausulah, ma yang termasuk isim mausul, ma yang bermakna al-ladhi, ya, isim mausul, ya, ma yang bermakna al-ladhi, maka ketika didahului huruf jar, nanti alifnya tetap bima atau lima amma mimma, alifnya tetap pada ma tersebut. Ketika didahului huruf jar, alifnya tetap pada ma, berarti ma di situ bukan ma istifhamiyah, bukan ma istifhamiyah, karena alifnya tetap ada, ya, ini. Nanti bisa dicari contoh yang ini dari ayat-ayat Al-Quran pada juz amma, banyak sekali dijumpai sana, atau pada surah ayat yang lain. Ketika ma ini didahului huruf jar dan alifnya tetap ada, tetap dibaca panjang, maka ma di situ adalah ma bukan istifhamiyah. Mungkin ma al-mausulah atau mungkin ma yang lainnya. Nanti bisa dilihat siapul kalam konteksnya. Tetapi kalau ma didahului huruf jar, kemudian alif pada ma itu hilang, menjadi dibaca pendek ya, ma-nya dibaca pendek, alifnya hilang, itu menunjukkan bahwa ma tersebut adalah ma istifhamiyah, ma yang memberikan faedah yang digunakan untuk bertanya. Ini perbedaan antara ma istifhamiyah dengan ma yang lainnya. Baik, sehingga di sini ditunjukkan pada kata ini, pada contoh ini, lima. Ini ma istifhamiyah. Didahului oleh lam, maka alifnya hilang. Nah, kemudian dijelaskan lima ini semakna dengan lima za. Nah, untuk lima za bagaimana? Dari sisi ma, ini sebenarnya sama. Ma pada lima dengan ma pada lima za itu sama. Kalau pada lima tadi sudah dijelaskan ma istifhamiyah, kemudian pada lima za ma ini juga ma istifhamiyah. Dan pada penggunaan yang lafaz kedua ini lima za, di situ ma istifhamiyah, dia disertai dengan za. Jadi ma istifhamiyah ini bisa disertai dengan lafaz za, dengan kata za menjadi ma za. Dalam sebagian penggunaan demikian. Ya, boleh. Ma itu hanya ma saja lafaznya tanpa ada tambahan apapun. Boleh pula ma istifhamiyah ini ditambahkan lafaz za menjadi maza. Ini maza qara'ta, maza katabta, misalnya apa yang kau baca, apa yang kau tulis. Boleh tambahkan za pada ma istifhamiyah. Kemudian sesudah ditambahkan za pada ma istifhamiyah, kemudian sebelumnya didahului huruf jar, sama seperti yang sebelumnya didahului huruf jar, tetapi yang terjadi berbeda. Kalau yang tadi hanya ma istifhamiyah didahului huruf jar, alifnya hilang, tetapi ketika ma itu disertai dengan za kemudian didahului huruf jar, maka alif pada ma tetap ada karena dia disertai dengan za. Jadi alifnya tetap ada, tidak hilang. Ini perbedaannya. Ya. Jadi ma istifhamiyah yang disertai dengan za itu alifnya tetap ada, tidak hilang walaupun didahului oleh huruf-huruf jar. Lima za tetap demikian. Ya. Ini. Jadi perbedaan penggunaan itu akan mengakibatkan perbedaan keadaan atau hasilnya. Lima dengan lima za. Dan di sini perbedaan secara lafaz ya, perubahan secara lafaz. Adapun makna itu sebenarnya sama. Antara lima dengan lima za secara makna itu sama. Adanya tambahan za tadi ini juga tidak mengubah makna. Tetap maknanya sama. Jadi tambahan hanya pada lafaz dengan za, ma za sama dengan ma ini. Kemudian kita lihat contoh penggunaan dalam kalimat pada masing-masing pada kata ini, pada contoh lima ya. Kalimat yang pertama yang sebelah kanan, lima kharajta minal fasli, kenapa engkau keluar dari kelas ya. Untuk apa engkau keluar dari kelas ya. Jadi lima ma istifhamiyah didahului oleh huruf lam ya, huruf jar lam ini. Kemudian diikuti kalimat sesudahnya, kalimat pertanyaannya, sesuatu yang ditanyakan. Disebutkan sesudah lima ini, lima farasta minal fadli. Atau yang di bawahnya, contoh kalimat di bawahnya, lima waradda hadzal walada, kenapa engkau memukul anak ini? Yang di bawahnya kalimatnya sama ya, lima waradda hadzal walada, kenapa engkau memukul anak ini? Jadi lima ini kemudian diikuti dengan kalimat pertanyaannya. Nah, di sini penggunaan lima seperti ini. Atau tadi dalam contoh dalam ayat amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma ma istifhamiyah dengan alif yang dihilangkan karena didahului oleh an, kemudian sesudahnya diikuti kalimat pertanyaannya yatasaalun. Ini penggunaan secara umum demikian. Sekarang bandingkan dengan penggunaan pada bentuk yang lain, pada kalimat yang sebelah, di sebelahnya. Contoh dari kalimat yang pertama kemudian diubah bentuk bentuk pertanyaannya atau ungkapannya menjadi seperti pada kalimat yang di sampingnya. Akhoretta minal fasli, akhoretta minal fasli, apakah engkau keluar dari kelas? Ini pertanyaan awal dengan hamzah istifham, untuk meminta, untuk mencari jawaban isbat atau nafi. Maka dijawab dulu hamzah tersebut di sini dengan jawaban isbat, ya. Naam, ya. Akhoretta minal fasli, apakah engkau keluar dari kelas? Naam, ya. Kemudian baru sesudah dijawab isbat atau mungkin jawaban nafi, ditanyakan alasannya dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Maka disertai kalimat tanya berikutnya, lima. Lima. Jadi di sini penggunaan lima yang disertai dengan hak yang sukun. Kemudian sesudah itu tidak ada kalimat yang menyertainya. Sesudah hak yang sukun berhenti, tidak disertai kalimat pertanyaan ataupun kalimat yang lain. Lima. Kenapa? Adapun secara makna terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Kenapa? Lima ini menanyakan dari pertanyaan yang sebelumnya tadi. Kharajta minal fasli? Naam. Apakah kamu keluar dari kelas? Iya. Kenapa? Maksudnya apa? Kenapa kamu keluar dari kelas? Jadi maknanya sama seperti yang asal tadi. Lima kharajta minal fasli. Secara makna sama dengan itu. Hanya saja ungkapannya atau kalimatnya di sini tidak disertai dengan kalimat pertanyaan. Hanya kata tanya lima ini saja kemudian berhenti. Maka di sini sesudah lima ditambahkan dengan hak yang sukun, menjadi lima. Dan dengan adanya hak yang sukun, maka ini mengharuskan berhenti. Tidak boleh sesudah hak sukun disertai dengan kalimat sesudahnya. Tidak boleh misalnya mengatakan lima kharajta minal fasli, tidak boleh. Atau amma yatasaalun, juga tidak boleh. Jadi kalau sudah ditambahkan hak yang sukun, maka dia harus berhenti. Lima, amma, dan yang semisalnya. Ini contoh yang kedua tadi dari pertanyaan awal, lima borobta hadal walada. Kemudian bentuk pertanyaan kedua, al-borobta hadal walada, apakah kamu memukul anak ini? Naam, iya. Lima, kenapa? Secara makna yang dimaksud apa? Sama seperti kalimat asal tadi, lima borobta hadal walada, kenapa engkau memukul anak ini? Pemahamannya kan seperti itu, maknanya kan seperti itu. Tapi cukup diucapkan, dilafadkan dengan ini, lima, kenapa? Ini terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya dengan hamzah istifham tadi. Warabta hadal walada, naam, lima. Apakah engkau memukul anak ini? Iya. kenapa? Ini. Nah, di sini limah disertai dengan ha yang sukun, maka mengharuskan berhenti, tidak dilanjutkan kalimat atau kata yang lain. Ini. Jadi ini fungsi dari ha yang sukun untuk berhenti, untuk waqaf, ya berhenti pada ucapan ini, tidak dilanjutkan atau tidak disertai dengan kalimat atau kata yang sesudahnya. Ini fungsi dari hak sukun di sini. Hak sukun yang semacam ini dinamakan dengan hak saksi, hak sakat. Jadi itu huruf hak ya, hak huruf hak. Kemudian fungsinya untuk apa? Sakat, saktun. Ya, saktun atau saktu ini berhenti atau diam. Ya, saktun, saktun ini artinya diam atau saktu. Tingkat atau saktu diam. Jadi hak untuk diam, untuk berhenti. Ketika satu lafaz satu kata ditambahkan hak sakat, maka dia berhenti pada kata tersebut. Titik. Tidak boleh dilanjutkan atau tidak boleh bersama dengan kalimat sesudahnya. Harus titik, harus berhenti. Lima. Ini. Di sini boleh ya. Lima ini ditambahkan dengan hak sakat, dan ketika sudah ditambahkan hak sakat, maka dia berhenti. Adapun secara makna tadi terkait dengan pertanyaan atau dengan kalimat yang sebelumnya. Ini. Baik. Ini ya. Jadi perhatikan masing-masing lafaz dengan masing-masing penggunaannya, tempatnya, sesuaikan. Kapan dengan hak sakat, ya, kapan tidak dengan hak sakat, ya. Dan tadi juga tentang ma, bedakan mana ma istifhamiyah dengan ma yang bukan istifhamiyah ketika didahului oleh huruf jar. Baik. Ini tentang ma istifhamiyah. Ada yang ditanyakan dari ini? Maka ma kemarin yang kita. Kalau ma selain istifhamiyah, nanti maknanya beda. Ya, kalau ma di sini misalkan ma isim mausul, ma al mausulah, nanti bermakna allazi. Ya. Jadi bima, lima atau amma, ma di situ yang alifnya tetap ada, mungkin di sini sebagai isim mausul, maka itu bermakna allazi. Jadi bisa digantikan dengan lafaz allazi atau yang semisalnya, secara makna berbeda. Walaupun mungkin terjemahan lafaz mungkin juga bisa sama dalam bahasa Indonesia dengan kata apa, tetapi maknanya berbeda. Dalam bahasa Indonesia lafaz kata apa ini bisa digunakan sebagai kata tanya, tapi juga bisa digunakan sebagai kata sambung, ya. Apa yang kamu baca? Ini kata tanya. Apa yang kamu baca? Bertanya kan? Ya. Tapi kalau dalam kalimat yang lain, apa yang kamu baca itu bermanfaat. Apa di situ sebagai apa? Bukan sebagai kata tanya kan? Kalimat yang kedua misalkan, apa yang kamu baca itu bermanfaat. Ya, apa di situ sebagai apa? Kata sambung ya. Yang bermakna sesuatu. Sesuatu yang kamu baca itu bermanfaat. Apa yang kamu baca itu bermanfaat. Jadi seperti itu ya. Sebagai apa pembanding. Kalau bahasa Indonesia ternyata juga bisa ada dua makna, satu kata ada dua makna paling tidak ya. Ya. Bahasa Arab juga demikian. Nah, ya untuk mengetahuinya tadi dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya. Mungkin kelihatannya siapa? Kelihatannya yang zahirnya sama atau mirip, tapi maknanya berbeda, maksudnya berbeda. Maka juga fungsinya berbeda. Apa yang kamu baca itu bermanfaat? Kalimat kedua, apa yang kamu baca itu? Ya, bedakan ya, mana yang kata sambung, mana yang kata tanya. Dalam bahasa Indonesia pada kata apa. Bahasa Arab juga demikian. Ma istifhamiyah dengan ma kalau mausulah. Ma yang termasuk itu mausul. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Memang, ya, alhamdulillah pada beberapa keadaan, pada beberapa hal ya, seperti ini tadi, bahasa Arab, ini kita bisa membuat perbandingan yang seperti itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Ternyata dalam bahasa Indonesia juga ada keadaan yang semacam itu. Satu kata, satu lafal, ya, tapi berbeda fungsi, berbeda faedah, maka berbeda makna. Ya, berbeda jenis katanya. Padahal lafalnya sama. Ya, seperti itu. Itu untuk memudahkan kita memahami sebagai gambaran, oh, keadaannya semacam itu. Ya, sehingga dengan itu insya Allah kita bisa bisa lebih mudah memahaminya dalam bahasa Arab dalam hal ini ya, tentang kata ma ini. Ma istifhamiyah, ma mausulah, ya, paling tidak itu. Belum nanti yang ma nafiyah, ma masdar, masdariyah dan yang lain. Ada lagi? Berikutnya kita lanjutkan. Sabit Asyara yang ke-16. Uktubil asma al-asiyata. Tulislah isim-isim berikut ini majruratan wa mansubatan. Dalam keadaan majrur dan dalam keadaan mansub. Ini. Jadi isim ya, dalam bahasa Arab ya, keadaan isim itu nanti bisa berubah menyesuaikan dengan kedudukan, menyesuaikan dengan letaknya dalam kalimat. Ya, di sini dijelaskan ada tiga keadaan isim dalam kalimat ya. Ketika nanti sudah terletak dalam kalimat, ada tiga keadaan isim. Pembahasan di sini tentang isim. Berbeda nanti dengan fi'il, nanti ada perbedaan. Ada persamaan, ada perbedaan. Nanti yang sekarang pembahasan tentang isim. Nah, isim itu nanti keadaannya ada tiga macam, tiga jenis, tiga keadaan. Dijelaskan di sini. Yang pertama al-marfu'u, marfu'. Keadaan isim dalam kalimat, dan ini merupakan keadaan yang asal, keadaan yang asal, yang apa dasar, yang permulaan, yakni marfu', keadaan marfu'. Ini. Kemudian keadaan yang lainnya yang disebutkan di sini tadi majruratan wa mansubatan, di sini disebutkan al-majruru, keadaan majrur, keadaan isim dalam kalimat itu majrur, dan kemudian al-mansubu, keadaan isim dalam satu kalimat nanti menjadi mansub. Ini, jadi ada tiga keadaan isim ketika terletak dalam kalimat, ketika sudah tersusun dalam kalimat. Yang asalnya marfu', kemudian yang lainnya adalah majrur dan mansub. Nah, tentunya keadaan tersebut marfu' ataupun majrur ataupun mansub nanti akan menyesuaikan dengan fungsi isim tersebut atau kedudukan isim-isim tersebut dalam kalimat. Nah, ingat ya, dalam pembahasan yang sudah kita pelajari selama ini, di sana ada misalnya mubtada, ada khobar, ada isim, inna, khobar inna, ada maf'ul bi, ada huruf jar, isim yang didahului huruf jar. Nah, semacam itu nanti yang mempengaruhi keadaan, yang mempengaruhi keadaan-keadaan dari isim tersebut. Apakah dia termasuk yang marfu', ataukah majrur, ataukah yang mansub. Dan ini nantinya sebagian sudah disampaikan, walaupun tidak secara jelas, tidak secara zahir, tapi sudah ditunjukkan, terutama yang marfu'. Adapun nanti yang lainnya, yang majrur ataupun yang mansub, ya, sebagian mungkin juga sudah, sebagian belum, nanti akan dipelajari pada pelajaran-pelajaran mendatang insya Allah. tapi kita ketahui dulu tiga keadaan ini, marfu', majrur, dan mansub. Nah, masing-masing keadaan ini mempunyai tanda, mempunyai pembeda dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lain itu ada pembedanya, ada tandanya. Marfu' dengan majrur dengan yang mansub ada perbedaannya, yakni pada huruf akhir. Jadi perbedaan pembeda dengan yang satu dengan yang lain, tanda untuk membedakan antara keadaan-keadaan tersebut itu pada huruf akhir isim-isim itu. Ya, kita lihat untuk yang marfu', contoh ya, sebagai contoh kitabun. Ya, asalnya ya marfu' kitabun. Huruf akhirnya dengan harakat dhammah. Kitabun. Kemudian ketika majrur menjadi kitabin. Huruf akhir berubah menjadi kasrah. Dari tadi asalnya dhammah, kitabun pada keadaan marfu', ketika keadaannya berubah menjadi majrur, maka dia berubah menjadi kasrah, kitabin. Kemudian pada keadaan mansub berubah lagi menjadi fathah. Huruf akhir berharakat fathah menjadi kitaban. Ya, ini yang membedakan atau yang mengubah keadaan-keadaan tersebut dengan tanda-tanda ini, harokat atau keadaan pada huruf akhirnya. Dan ini menjadi tanda yang asli, tanda yang asal pada masing-masing keadaan. Marfu' itu dengan harokat dhammah pada huruf akhir, kemudian majrur dengan harokat kasrah pada huruf akhir, kemudian mansub itu dengan harokat fathah pada huruf akhir. Kitabun, kitabin, kitaban. Ini pada jenis yang mudzakkar. Sekarang kita lihat pada jenis yang muannats yang di sampingnya. Keadaannya sama ya, marfu', majrur, mansub. Contohnya sayyaratun, marfu' dengan dhammah. Majruratun. Sayyaratin. Sayyaratin dengan kasrah ini majrur. Ya, tanda majrurnya dengan kasrah pada huruf akhir. Kemudian yang mansub menjadi sayyaratan, huruf akhirnya fathah. Jadi berlaku baik untuk yang mudzakkar maupun yang muannats secara asal demikian. Ya, ini marfu' dengan dhammah, majrur dengan kasrah, dan mansub dengan fathah. Dan perlu diperhatikan juga perubahan pada harokatnya, pada jenis harokatnya, dhammah, kasrah, fathah. Adapun dari sisi tanwin atau tidak tanwin itu sesuai dengan keadaan asalnya. Kalau asalnya tanwin, berarti dia tetap tanwin. Kitabun, kitabin, kitaban, tetap dengan tanwinnya. Ya, yang berubah harokatnya. Kalau seandainya huruf akhir itu tidak tanwin, misalnya ditambahkan alif lam, ya, menjadi al-kitabu. Ya, kalau ditambahkan alif lam kan menjadi tidak tanwin ya, menjadi ma'rifah, tidak tanwin. Al-kitabu, huruf akhir dhammah, tidak tanwin. Maka pada keadaan majrur akan berubah menjadi al-kitabi, harokatnya berubah menjadi kasrah. Dan karena tadi tidak tanwin, maka di sini juga tidak tanwin, al-kitabi. Ketika mansub, harokatnya huruf akhir berubah menjadi fathah, al-kitaba. Karena sebelumnya juga tidak tanwin dengan alif lam, al-kitaba. Ya, jadi masalah tanwin atau tidak tanwin menyesuaikan dengan asalnya bagaimana. Kalau asalnya tanwin, tanwin tetap tanwin. Kalau asalnya tidak tanwin, maka juga tetap tidak tanwin. Yang berubah apa? Jenis harokatnya, dhammah, kasrah, fathah. Ya, jadi terpisah antara jenis harokat, dhammah, dhammah, kasrah, dan fathah dengan tanwin dan tidak tanwin itu terpisah. Tidak, istilahnya tidak satu paket, tapi pembahasannya berbeda. Yang mempengaruhi jenis harokat itu berbeda dengan yang mempengaruhi tanwin atau tidak tanwin. Ya, jadi masing-masing ada bagiannya sendiri-sendiri. Ya. Di sini tadi keadaan-keadaan isim ini marfu, majrur dan mansub ini ya adalah pada jenis harakatnya, perubahan pada jenis harakatnya yang asalnya dhammah menjadi kasrah ataupun menjadi fathah. Ya. Baik. Dan ini yang nanti menjadi pembahasan utama, salah satu pembahasan yang utama dalam ilmu bahasa Arab semacam ini, keadaan satu kata ketika sudah terletak tersusun dalam kalimat. Kemudian isim yang bisa mengalami perubahan semacam ini bisa berubah yang asalnya marfu kemudian berubah menjadi majrur, berubah menjadi mansub. Seperti pada contoh-contoh ini nanti disebut dengan isim mu'rab. Al-mu'rabu, mu'rab. Isim mu'rab, isim yang bisa mengalami perubahan dari marfu menjadi majrur atau mansub. Ini. Seperti pada contoh-contoh ini semua adalah isim yang mu'rab. Ini. Kemudian untuk contoh berikutnya, coba dibaca masing-masing satu baris yang mubakar, kemudian dilanjutkan yang mu'annats. Langsung dibaca aja, Hamidun. Hamidun. Hamidun. Hamidan. Iya. Yeah. Terus, Sa'atun. Sa'atun. Sa'atin. Sa'atan. Iya, yeah. Hamidun, Hamidin, Hamidan. Sa'atun, sa'atin, sa'atan. Berikutnya. Khalidun, Khalidin, Khalidan. Ya. Yeah. Mikwatun. Mikwatun, Mikwatin, Mikwatan. Ya. Yeah. Berikutnya. Khalidin, yeah. Khalidan. Ya. Sabdurotin, Sabdurotin, Sabdurotan. Iya. Terus? Rajulun. Rajulun, Rajulun, Rajulan. Iya. Mudarrisatun. Madarrasatun. Madarrasatun, Madarrasatin, Madarrasatan. Iya. Rajulun, Rajulun, Rajulan. Madarrasatun, Madarrasatin, Madarrasatan. Iya. Ini ya, ini tentang isim yang mengalami perubahan-perubahan tersebut. Tadi disebut dengan isim ma'rab, isim yang bisa mengalami perubahan dengan keadaannya isim marfu dengan tanda asli dhammah, kemudian isim majrur dengan tanda asli kasrah, dan kemudian isim mansub dengan tanda yang asli fathah pada huruf akhirnya. Jadi yang berubah huruf akhir, keadaan huruf akhir. Adapun dari awal sampai tengah sampai sebelum akhir, lafaznya tetap sama. Kitab, kitabun, kitabin, kitaban, tetap kitab. Yang berubah hanya akhirnya saja. Ada pertanyaan sebelumnya? Kemudian satu tambahan faedah di sini, kalau isimnya tadi, ya, pada keadaan-keadaan tersebut ya, atau isimnya dulu tadi disebut dengan isim yang mu'rab, yang bisa mengalami perubahan akhir ya, itu isim mu'rab dengan keadaan-keadaan tadi isim marfu, isim majrur, kemudian isim mansub. Ini pada isimnya yang mengalami perubahan dengan jenis perubahan tersebut. Adapun keadaan berubahnya atau keadaan perubahan tersebut itu sendiri disebut dengan i'rab. Jadi perubahan yang terjadi, kita lihat dari perubahan yang terjadi, ya, ini disebut dengan i'rab. Ya, jadi bedakan ya, kalau pada isimnya tadi disebut isim mu'rab, isim marfu, isim majrur, isim mansub. Itu isim yang mengalami perubahan semacam itu. Tetapi kalau perubahannya sendiri, tiga dari sisi perubahan yang terjadi, perubahan tersebut, perubahan yang terjadi pada akhir kata ini disebut dengan i'rab. Ya, disebut dengan i'rab, al-i'rabu, i'rab. Ini perubahan yang terjadi pada akhir kata ketika sudah terletak dalam kalimat. Perubahan yang terjadi ini disebut dengan i'rab. Nah, i'rab ini yang berlaku pada isim juga sebagaimana keadaan isim tersebut, yakni i'rab ada tiga macam sesuai dengan yang berlaku pada isim tersebut. Yang pertama adalah rafa, jenis i'rab, jenis perubahan. Yang pertama adalah rafa, ar-raf'u, dan ini ditandai dengan harakat dhammah tadi, ditandai dengan harakat dhammah. Kemudian jenis i'rab yang berikutnya adalah al-jarru, jar, i'rab jar, ini ditandai dengan harakat kasrah, harakat tanda yang asli ya. Kemudian jenis i'rab yang ketiga adalah an-nasbu, nasab, yang ini ditandai dengan tanda yang asli yaitu harakat fathah. Ini jenis i'rabnya, jenis perubahannya, yakni rafa, jar, dan nasab. Dengan masing-masing tanda aslinya, rafa dengan dhammah, jar dengan kasrah, dan nasab dengan fathah pada huruf akhir. Nah, dari ini bisa dihubungkan isim yang mengalami i'rab disebut isim mu'rab. Kemudian isim yang mengalami keadaan rafa disebut dengan isim yang marfu'. Jadi marfu' dari kata-kata rafa'. Maknanya isim itu mengalami keadaan rafa', maka disebut dengan isim marfu'. Kemudian isim yang mengalami keadaan jar, maka disebut dengan isim majrur. Kemudian isim yang mengalami keadaan nasab, maka disebut dengan isim mansub. Ya. Ini untuk membedakan istilah ya, mu'rab kemudian marfu' dengan rafa', seperti itu. Dan ini salah satu pembahasan yang utama, yang penting dalam ilmu bahasa Arab adalah tentang hal ini, tentang i'rab. Yakni pada ilmu nahwu, ini adalah ilmu i'rab ini. Kita tambah sedikit yang berikutnya menyelesaikan ini. Tamrin yang ke-17, ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini pada kata hadi. Hadi ini nanti bisa dilihat pada contoh ya, ini adalah bentuk fi'il amr, memberikan mana amr ya, perintah atau meminta mukhatab untuk melakukan sesuatu atau perintah. Nah, kemudian perhatikan penggunaan kata hadi, sesuaikan dengan keadaan khitabnya, keadaan mukhatabnya, siapa yang diajak bicara, maka perhatikan lafaz hadi tersebut. Hadi ya Ahmad. Sebelumnya ya, secara makna hadi ini bersemakna dengan khudh. Khudh dari akhaza ya'khudhu, kemudian amrnya khudh. Ini makna dari hadi. Semakna dengan khul. Jadi apa? Ambillah atau berikan, sesuai dengan konteksnya nanti ya. Hadi yakni khul, ambillah atau berikan atau datangkan atau yang semisal dengan itu secara makna. Kemudian di sini perhatikan penggunaannya, sesuaikan dengan keadaan sifatnya. Hadi ya Ahmadu, berikan, ambilkan atau datangkan. Wahai Ahmad. Ahmad, keadaan khitab di sini mukhatabnya mufrad ya, satu orang, kemudian mudzakkar laki-laki. Maka lafaznya hadi, lafaz yang asal ya, hadi. Kemudian untuk jamak sampingnya hatu ya ikhwanu. hatu. Dari hati kemudian bersama dengan wawu, wawu jamaah, ya menjadi hatu. Ya ikhwan, sebagaimana yang terjadi pada fi'ilnya, pada fi'il amr atau pada fi'il secara umum, ketika digunakan untuk jamaah mudzakkar, maka fi'il itu bersambung dengan wawu jamaah. Ya. Khudh misalnya tadi menjadi khudhu, ya, kan demikian. Ambillah oleh kalian, ya. Khudhu. Maka hati juga demikian, ketika digunakan untuk jamaah mudzakkar, dia bersambung dengan wawu menjadi hatu. Ya ikhwanu, ikhwan jamaah mudzakkar. Kemudian yang di bawah, untuk yang mu'annas, untuk perempuan, yang mufrad, hati, ya, bersambung dengan ya, sukun atau ya mukhatabah, karena khitabnya mu'annas, mufrad, ya su'adu, wahai su'ad, su'ad nama satu orang perempuan, ya, ini seorang perempuan, maka hati, di sini hati ditambahkan dengan ya, sukun, atau ya mukhatabah, hati, ditambahkan dengan khudh. Kalau untuk mu'annas, mufrad kan ditambahkan ya mukhatabah, khudh hati. Kemudian untuk jamak mu'annas, ya, dari hati ditambahkan dengan nun inas, nun untuk jamak mu'annas menjadi hatina, ya, jadi tidak langsung hati langsung nun, tapi ada ya-nya dulu, hatina. Ya akhawatu, untuk akhwat jamak mu'annas, ya, dengan nun inas. Ya, kalau pada fi'al khudna, khud kemudian langsung ke nun inas, khudna. Tapi untuk hati di sini dihubungkan dengan ya terlebih dahulu, kemudian baru nun inas, menjadi hatina. Ya akhwatu, ini karena hati ini termasuk fi'il amr, ya, maka dia menyesuaikan dengan keadaan khitabnya bersambung dengan huruf-huruf tersebut. Oke, asalnya hati dengan kasrah untuk yang mufrad mudzakkar, kemudian dengan wawu hatu untuk jamak mudzakkar, kemudian bersambung dengan ya untuk mufrad mu'annas hati, kemudian jamak mu'annas dengan nun inas, dengan nun hatina. Ya akhawatu, seperti ini. Jadi perhatikan, ya, fi'al itu akan disertai dengan dhamir yang sesuai, ya, dengan keadaan fa'ilnya. Yang berikutnya, Samina Asyara yang ke-18, Uktubil ayatil khamsal ula, uktub al-ayati al-khamsa al-ula, ya, uktubil ayati al-khamsa al-ula, tulislah ayat-ayat lima yang pertama, ayat-ayat lima yang pertama, maksudnya lima ayat yang pertama, tulislah lima ayat yang pertama, min suratil rahmani, dari surah ar-rahman, wa suratil hadidi, dan dari surah al-hadid, wa suratin naba'i, dan dari surah an-naba. Ya, bisa ya insyaallah dibuka nanti mushaf, bisa diperhatikan masing-masing surah ini, surah ar-rahman, surah al-hadid, dan surah an-naba. Ya. Kemudian yang berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, majallatun jam'uhu, jamaknya majallatun, maknanya apa? Majalah. Rakibun jamaknya rukabun, apa? Kalau dalam bahasa Arab satu lafaz ini, ya, rakibun bisa digunakan untuk khail, untuk kuda, bisa digunakan untuk mobil, untuk sayarah, mobil untuk hafilah, untuk bis, untuk darajah, untuk sepeda, atau syawalah, sepeda motor, sama lafaznya dengan rakib. Rakibun, jamaknya rukabun. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk ini disesuaikan dengan apa yang dinaiki. Terjemahannya, ya, disesuaikan dengan apa yang dinaiki. Kalau kuda, apa, penunggang kuda, ya, rokib dikaitkan dengan kuda, maknanya penunggang, ya, bukan apa, bukan pengendara kuda, lebih tepatnya penunggang kuda, ya. Kalau nanti dikaitkan dengan mobil, dengan bis, misalnya dengan kafilah, dengan bis, maka rokib maknanya penumpang bis atau pesawat atau kapal, ya, maka rokib bermakna penumpang. Kalau dikaitkan dengan mobil atau kendaraan sepeda motor, rokib ini diartikan, dimanakan dengan pengendara, ya, pengendara motor, pengendara mobil. Ini itu dalam bahasa Indonesia ada lafaz yang berbeda sesuai dengan apa yang dinaiki, ya. Tapi dalam bahasa Arab ini lafaznya sama, rokib, rokibun, ya. Ya, masing-masing bahasa punya apa, ciri tersendiri, ya, punya ke penggunaan masing-masingnya. Ini juga harus dipahami semacam ini, ya. Berikutnya, shop cotton, apartemen atau flat, ya, jamaknya shakokun. Kemudian imaratun, gedung, bangunan, bangunan yang bertingkat, ya, gedung, jamaknya amairu. Kemudian sinnun, gigi, jamaknya asnanun. Atau sinnun juga bisa bermakna umur. Nanti disesuaikan dengan siapul kalam, dengan konteksnya, ya. Ada beberapa makna. Berikutnya, kalimatun, jamaknya kalimatun. Ini, ya, kalimah atau kalimatun, ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata atau lafaz, ya. Jadi kalau kalimatun, kalimah, artinya adalah kata, bukan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat, dalam bahasa Arab itu disebut jumlatun, jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, itu kalimat ismiyah atau kalimat yang diawali dengan ism, dan kalimat yang diawali fi'l, nah, itu disebut dengan jumlah. Ya, tapi kalau kata, bahasa Arabnya adalah kalimatun atau kalimah. Ya, jadi perhatikan. Ini secara asal, ya, secara asal demikian. Adapun penggunaan nanti dalam konteks mungkin bisa agak berbeda atau agak ada perubahan ketika konteks kalimat menunjukkan hal itu. Tapi secara asal demikian. Ya. Berikutnya, suratun, jamaknya suarun, ya, surah, surat, ya, dalam Al-Quran, ya, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian ja'a, datang, kawa, menyetrika. Untuk dua kata terakhir, ja'a dan kawa, ini termasuk fi'al, ya, termasuk fi'al. Adapun kata-kata yang sebelumnya, majallatun dan seterusnya sampai suratun tadi, ini termasuk jenis isim, ya, kata-kata yang termasuk jenis isim, ya. Dan sedikit mengkaitkan dengan yang di atasnya tadi, isim berarti dia ketika sudah terletak dalam kalimat, maka keadaan huruf akhir bisa berubah sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Misalnya rokibun bisa nanti menjadi rokiban atau rokibin, ya. Sinnun bisa menjadi sinnin atau sinnan, ya. Majallatun, majallatin, majallatan dan seterusnya. Ya, ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Secara ringkas intinya dalam bahasa Arab setiap kata itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kata itu sendiri, seperti di sini, ya, kata-kata baru artinya apa, kata tersebut itu artinya apa, maknanya apa, melihat kata itu sendiri, rosibun, sinun, atau syakotun, atau yang semisalnya, ya, melihat kata itu sendiri. Ini bentuknya bagaimana, artinya apa, ya, tulisannya bagaimana, ini perhatikan, hafalkan. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, kata-kata tersebut ketika sudah tersusun dalam kalimat. Ketika sudah tersusun dalam kalimat, bergabung bersama-sama dengan kata-kata yang lain membentuk suatu kalimat yang sempurna. Maka keadaan kata tersebut, terutama huruf akhir tadi, akan bisa berubah. Makna secara asal tetap sama, kitab sama, maknanya kitab. Kitabun, kitabin, kitaban, tetap artinya kitab. Madrasatun, madrasatin, madrasatan, tetap artinya adalah sekolah. Sama artinya, tidak mengubah makna. Hanya huruf akhir lafaz tersebut berubah karena kedudukan dalam kalimat berubah atau berbeda. Ini sisi yang lain. Jadi dua sisi. Sisi kata itu sendiri dan sisi dari sisi ketika kata itu sudah terletak dalam kalimat. Ini dua hal penting yang harus diketahui, difahami, ya, dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini, ya. Sehingga nantinya bisa membedakan, ya, dalam pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah, ataupun mungkin yang sudah terdahulu juga, bisa dilihat dua hal tadi, bentuk kata itu atau letak kata itu dalam kalimat. Ini dulu sampai selesai pelajaran ke-6 untuk malam ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, alaikum minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Allahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.